Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi. Hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada surah Yunus ayat ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari yang berbahagia ini berkaitan erat dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Yunus ayat ke-102 kemarin, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ada di antara manusia yang menantang-nantang Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengatakan bahwa tidak ada turun kepadaku suatu kesusahan, suatu kesulitan, ya, padahal aku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak berkaca, tidak belajar dari kejadian-kejadian umat terdahulu, umat masa lalu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang seperti itu berarti orang-orang yang tidak belajar dan tidak menggunakan akalnya. Nah, kemudian dalam ayat ke-103 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah akan menyelamatkan, akan menolong dan akan memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang beriman. Dan ini menjadikan ke suatu kabar gembira, suatu spot bagi kita, suatu dukungan, motivasi, dorongan bagi diri kita untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita. Selamat di dunia ini dan begitu juga di akhirat. Kita akan dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berdiskusi bersama para asatidz dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Yang di studio telah hadir Ustaz Fajrul dan Ustaz Safia. Fadhal Ustaz. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi mengajak kepada kita untuk benar-benar mengimani apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa risalah ilahiyah, itu Islam yang kita anut saat sekarang ini. Di mana kalau kita melihat pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwasannya rasul-rasul dan orang-orang yang beriman itu telah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk keselamatan. Di sini berarti pernyataan Allah itu tidaklah keluar dari kebenaran, akan tetapi bagaimana ketika kita menjalani, khususnya dai menjalani dakwahnya, kemudian orang birokrat menjalani aktivitasnya, itu benar-benar tertumpu pada keimanannya yang memotivasi diri agar selalu berbuat yang baik dan baik. Kita melihat dalam kehidupan kita dan khususnya dari kisah-kisah para nabi dan rasul, di mana pengikut mereka ketika telah diberikan satu kebaikan dan diberikan Allah Subhanahu wa taala satu amanah, mereka itu tidak bisa melakukan amanah itu dengan benar. Sehingga kita melihat, kalau kita melihat dan merujuk, begitukah congkaknya Fir'aun yang diajak oleh Nabi Musa alaihi salam untuk melakukan ibadah kepada Allah, akan tetapi ingkar. Kemudian Allah selamatkan jasadnya agar merupakan tanda-tanda bagi generasi orang yang mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah orang yang congkak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka satu tanda. Kalau orang yang sombong, lihat Fir'aun, begitu naifnya, begitu laknatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang kita ambil dari ayat ini adalah bagaimanapun yang kita sikapi dalam kehidupan ini, baik buruk, senang, bahagia, jadikanlah keimanan itu motivasi bagi kehidupan kita. Karena apa? Ketika orang diberikan satu kebahagiaan, orang akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang diberikan satu kesusahan, maka dia akan mengeluh dan mengeluh. Ini bukan sifat dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Iya. Kalau kita melihat di dalam ayat ini ada kata-kata kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa kata ini tidak ada menunjukkan bahwa tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati orang-orang yang beriman itu bahwa Allah akan memberikan pertolongan baginya, memberikan keselamatan bagi dirinya. Dan kita melihat bahwa sekalipun terkadang dalam kehidupan ini kita melihat bahwa orang-orang yang beriman itu hidupnya agak-agak susah, bahkan bisa dibilang melarat dan susah begitu. Tapi sebenarnya itu hanyalah pandangan manusia itu saja. Tetapi kebahagiaan yang ia miliki, yang ia rasakan di dalam hatinya, jauh luar biasa daripada kebahagiaan yang dihitung secara materi. Kita juga melihat betapa Rasulullah SAW dahulu hidup dengan kondisi yang amat sangat sederhana. Bahkan kalau kita bisa katakan dengan kondisi kita saat sekarang ini, hidupnya Rasulullah SAW pada masa lampau itu sungguh amat sangat prihatin. Ketika beliau wafat misalnya, hanya beberapa barang saja yang beliau tinggalkan dari hartanya, tidak lebih daripada 6 buah barang saja, dari sendal, bajunya, sorbannya, dan barang-barang yang lain yang tentu tikarnya yang sudah koyak, yang tidak, kalau kita bandingkan dengan sekarang ini, tidak berharga. Dan begitu juga kita melihat Khulafaur Rasyidin dahulu belum punya istana untuk sebagai markas mereka bertahta di dalam kerajaan atau di dalam dinasti dan kekhilafahan mereka. Ini artinya bahwa keselamatan, kesenangan itu tidak dapat diukur dengan materi. Nah, bagaimana Ustaz Fajrul agar jiwa kita ini senantiasa mampu merasakan qanaah, merasa cukup, merasa hidup ini sekalipun orang mengatakan kita susah, tetapi kita merasakan kesenangan di dalam hati kita karena apa? Karena ada qanaah di dalam hati kita. Iya, memang kata-kata qanaah itu kan artinya mendapatkan apa saja yang didapat, kita dapatkan itu adalah itulah yang mestinya yang kita nikmati tanpa harus melihat di sisi lain orang lain dan orang-orang lain. Artinya apa? Sebagaimana Allah juga mengingatkan rasul-rasulnya apa itu? La tatamannau bima faddalallahu ba'dukum ala ba'din. Artinya seperti Nabi Adam diberikan lain, seperti Nabi Ibrahim lain, seperti Nabi Ismail lain. Bahkan itulah yang menjadikan kita sebetulnya harus qanaah. Para nabi saja diberikan seperti itu. Bagaimana dengan kita yang hanya sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mencapai qanaah itu supaya tetap kita itu merasakannya dan menikmatinya, maka kita jalan satu-satunya seardian saya itu hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa kita harus bersyukur kan begitu? Karena kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menurunkan manhajnya. Karena penciptaan langit dan bumi juga disebabkan karena adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan ahli surga juga adalah ucapan dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu ucapan syukur yang paling mendalam untuk ucapan orang-orang yang berada sebagai ahli surga. Sebagaimana dalam doa yang sering kita lantunkan itu adalah ucapan ahli surga. Apa itu? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan dalam kajian ayat ini yang kita kaji sekarang ini, yaitu dua kali Allah Subhanahu wa taala mengulang firman-Nya dengan kata-kata pertama nunajji, kedua nunji. tapi itu selalu bersamaan dengan amanu. Maka yang dapat kita pahami dari ayat ini, kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita mengikuti orang-orang yang beriman, orang-orang yang terdahulu, sebagaimana orang-orang yang terdahulu itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata nunji, terus itu amanu, nunaji amanu, setelah itu nunji amanu. Dan yang kedua itu ketika Allah mengatakan pakai summa, summa itu adalah sebetulnya penekanan. Artinya apa? Kalau kita membahasakan dengan bahasa kita, aku akan selamatkan mereka itu. Siapa saja yang aku selamatkan? Rasulku, utusanku, kata Allah, dan orang-orang yang beriman kepadanya. Bukan itu saja, tapi kadzalika haqqan, kata Allah, alaina. Bahkan Allah tambahkan alaina di situ. Enggak Allah sebutkan dengan firman-Nya alayya. Kenapa? Karena di sini Allah memerintahkan seluruh jagat raya ini, tidak hanya malaikat, bahkan seluruh alam ikut serta menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kira-kira Ustaz Ardiansyah kita punya pilihan lain selain itu? Ya, tentu tidak, Ustaz. Dan kita yakin bahwa hanya jalan Islam inilah yang akan selamat, dan hanya jalan iman inilah yang akan Allah Subhanahu wa taala curahkan anugerah, inayah, ma'unah, kebahagiaan, kesenangan di dunia dan di akhirat. Artinya bahwa orang yang mencari agama selain daripada Islam, maka dia akan masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Dia akan masuk dalam kategori orang-orang yang sesat. Dia akan masuk dalam kategori orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di dunia ini beriman kepadanya. Maka ini adalah kesempatan emas. Orang yang tidak menjadikan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk berakidah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berakidah sahihah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Maka daripada itulah, ketika kita mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya terlebih dahulu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kemudian difahamkan miskin kalau tidak beriman makhluknya, tidak, sama sekali tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah sama sekali tidak berhajat, tidak berhasrat, tidak membutuhkan terhadap alamin, bukan hanya manusia tetapi alam semesta ini. Dan kita harus mencatat juga bahwa amal ibadah yang kita lakukan dari ketaatan, dari salat, puasa, haji, infak, sedekah dan sebagainya, itu bukanlah untuk Allah, tetapi untuk keselamatan diri kita sendiri, untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Maka daripada itulah, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kembali kepada diri kita, mestilah kita pompa, kita tingkatkan selama hayat masih dikandung badan. Sebab ketika ajal sudah menjemput, nyawa sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam tubuh kita, maka tidak ada lagi pengguna penyesalan pada ketika saat-saat itu. Karena apa? Karena ibarat pepatah sudah mengatakan, nasi sudah menjadi bubur. Sebelum nasi menjadi bubur, sebelum penyesalan tidak ada berguna lagi, maka hendaklah kemudian kita meningkatkan amal ibadah kita. Hidup ini hanya sementara. Banyak orang yang kita lihat bahwa dia akan hidup berlama-lama, ternyata hidupnya sangat sebentar. Dan ada orang yang kita kira sudah akan meninggal dunia, ternyata dia masih diberikan kesempatan hidup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ajal itu adalah rahasia Allah. Maka daripada itu, tugas kita adalah beribadah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.